Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.